بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، ذي المنة والفضل والإحسان، الملك الحكيم المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بمنك وبكرمتك وبكرمك يا رب العالمين، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بمنك وبرحمتك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Insyaallah jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain. Kita akan memulai di ayat ke-4 insyaallah, dan moga-moga bisa sampai ayat ke-7 insyaallah taala dari tafsir Al-Jalalain. Dan apa yang kita pelajari insyaallah tidak sekadar membaca kitab Al-Jalalain, melainkan kita berusaha untuk memperdalam apa yang terkandung di dalamnya dari tafsiran, dari segi bahasa, usul al-lughah, dan juga jika sempat atau jika memang ada pembahasannya, kita akan membahas untuk masalah usul fiqihnya mungkin, ya. Atau kalau misalnya Anda berkesempatan untuk membahas secara akidah, kita bahas tentang akidahnya insyaallah. Baik, tafadhalu man al-qari. Tolong yang mau baca, tafadhal. Dari kala saya alamun, tafadhal. Man. Ayo. Langsung aja baca. Siapa yang mau baca, tafadhal. Ayo, ikhwah. Siapa yang baca, fadl? Ana enggak nyuruh orang. Ana enggak nyuruh muayyan, siapa aja. Ya. ثم أوفى تعالى كالقدرة على البعث فقال ألم نجعل العظم لهذا فراشا كالبحر والجبال أوتادا فأكل من العرب كما تقول القيام من أوتاد والاستفهام من تقدير. أحسنت، جزاك الله. طيب إخوة sekalian, di sini ayat ke-4 Allah Ta'ala berfirman, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah menafsirkan kalla ridu'. Ridu' adalah maknanya ridu' ini penghalang, penghalangan, pemberhentian, penghalang. Ya, itu makna asalnya. Jadi di sini beliau rahimahullah menyebutkan kalla di sini fungsinya sebagai ridah. Jadi kalla itu sebagai ridah, wazajr, walistinkar. Kalla, lafal kalla itu ada beberapa posibilitas kemungkinan maksud atau penggunaan. Ya. Umumnya lafal kalla itu, ini kan kalla ini harf ya. Faedah dari kalla itu untuk ridu', zajr, istinkar. Ya. Ridu' sekaligus zajr sekaligus istinkar. Ya, ridu' untuk mencegah, menghalangi dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Maka kita sebut kalla, kalla. Ya. Kalla. Kalau diterjemahkan biasanya di Indonesia sekali-kali tidak. Ya. Cuma kadang-kadang kita sendiri gak tahu apa arti sekali-kali tidak. Hah? Sekali-kali tidak, apa tuh, ya kan? Kalau enggak pakai tafsiran enggak tahu makna sekali-kali tidak. Ya, semua kalla dalam Al-Qur'an rata-rata hampir semuanya mungkin ya diterjemahkan dengan penerjemahan sekali-kali tidak. Ya, bisa dimaknai sekali-kali tidak seperti apa yang kau pikirkan. Ah, itu kan maknanya. Yaitu rida untuk menghalangi apa yang dipikirkan orang, bukan seperti itu yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Atau zajar, celaan bisa. Jadi kalla ini ada pencegahan, bukan kayak gitu, ya. Kemudian zajar, celaan dan istinkar, mengingkari, ya. Itu ada ikhwan di sini? Ada insan? Jemaah, ha? Tolong yang di sini, antum semua yang di sini tolong pindah sini, Pak. Pindah sini, antum yang di sana pindah. Antum itu ya pak bapak yang ini, bapak yang di belakang pindah sini pak. Antum selalu di sana anda lihat, selalu di situ. Enggak, antum juga di sini tengah. Yang di situ tengah sini. Ya, baik. Kalla normalnya umumnya maknanya zajar, rida dan istinkar. Ya. Istinkar mengingkari, ya. Makanya rida di sini maknanya dia mencegah apa yang dipahami oleh orang terhadap sesuatu hal. Kemudian kita bilang kalla, ya. Atau misalnya antum bilang, ada orang bilang ke antum, misal, pengajian di Thariqul Huda itu membosankan. Nah, orang bilang ke antum kayak gitu, ya. Dan orang yang bilang itu nggak pernah ngaji. Tapi menilai membosankan itu aja. Terus misalnya bilang kalla. Ah, di sini berarti sekali-kali tidak. Orang itu enggak paham apa maksud sekali-kali tidak, ya kan? Di sini maksudnya tidak seperti yang kau pikirkan, akhi, gitu kan? Dan juga ada keinginan untuk pencelaan terhadap penilaian dia terhadap pengajian di Thariqul Huda misalnya. Dan juga ada keinginan untuk mengingkari apa yang dia pikirkan. Paham di sini kalla? Ah, jadi umumnya kalla itu bermakna seperti itu, ya. Baik. Nah. Ini tafsiran pertama, sebenarnya tafsiran bukan tafsiran mutlak melainkan penjabaran tadi itu adalah penjabaran penggunaan atau faedah dari kalla. Faedah dari kalla yang pertama tadi untuk az-zajr war-rida' wal istinkar. Faedah lain bahwasanya kalla ini untuk nafi, menafikan, ya. Ya. Hanya sekedar penafian aja. Ya, sebagaimana tidaklah, ya. Atau dia bisa dalam konteks menjawab, dalam konteks menjawab dengan makna tidak. Sekarang gini, ikhwah, ada pertanyaan alaysa kadzalik, kalau misalnya iya jawabannya apa? Bala, bukan na'am, ya, ya. Misalnya hadha al-masjid baitullah alaysa kadzalik, antum jawab bala, iya. Jangan jawab na'am. Bala itu artinya na'am di sini, iya. Kalau untuk nafi, mengingkari, jangan jawab bala, jangan jawab na'am juga, dan jangan yang, dan normalnya jawabannya adalah kalla, ya. Anta jamil alaysa kadzalik, kalla, ya. Anta handsome alaysa kadzalik, kalla, sekali-kali tidak. Itu jawabannya kalla. Jadi kalla ini bisa untuk menjawab, ya, nafi tapinya. Tapi bisa juga bahwasanya kalla ini fungsi ketiga, dia bisa berfungsi harfu jawab bimakna haqqan. Ya. Harfu jawab, tapi bimakna haqqan, haqqan, haqqan, jazakallah khair. Haqqan itu artinya apa? Beneran, iya beneran, sungguh, ya. Itu artinya haqqan, artinya haqqan, haqqan di sini ha, qaf, tanwin, alif, haqqan, sungguh. Contoh misalnya di surat apa? Wama hiya illa dzikra lil bashar. Kalla wal qamar. Wal laili idza adbar. Baik. Di surah Al-Mudaththir ya. Wama hiya illa dzikra lil bashar. Tidaklah itu melainkan adalah sebagai peringatan untuk manusia. Dijawab kemudian kalla wal qamar. Kalla di sini artinya bukan sekali-kali tidak, bukan. Melainkan haqqun, benar. Itu adalah peringatan untuk manusia. Jadi kalla ini tidak mesti untuk negatif ternyata. Ternyata kalla ini bisa untuk menguatkan suatu hal hak, benar itu. Ya, bisa. Ya, tapi tergantung konteks dan maksud, gitu ya. Taib, ala kulihal di ayat yang keempat ini, ketika Al-Jalal Mahalli menafsirkan kalla ridha', ya berarti kita tahu artinya sekali-kali tidak. Kita ingkari apa yang mereka fikirkan. Ya. Taib, jadi kalla ridha'un. Maka dalam tafsir Hasyiyat Al-Jalalain oleh Al-Jamal Asy-Syafi'i, ridha ay fihi makna al-wa'id wa tahdid. Ridha di sini di dalamnya ada makna ancaman, ya, dan tahdid, ancaman. Ya. Taib kalla. Enggak, sekali-kali enggak, seperti yang kamu pikirkan, enggak seperti yang kamu pikirkan. Saya lamun. Sekali-kali tidak seperti yang mereka pikirkan. Saya alamun, mereka akan mengetahui. Saya alamun ditafsirkan di sini ma yahullu bihim ala inkarihim lahu. Ma yahullu bihim ala inkarihim lahu. Ma yahullu bihim, apa yang titik-titik untuk mereka tentang pengingkaran mereka terhadap Al-Ba'ath. Antum masih ingat bahwasanya An-Naba itu kan ada dua tafsiran. Imma, atau tiga lah. Imma Al-Quran atau Al-Ba'ath, atau Al-Quran yang di dalamnya terkandung makna atau pembahasan Al-Ba'ath, hari kebangkitan. Taib, masyhurnya itu tentang Al-Ba'ath, ya kan? Yaumil Qiyamah. Saya'lamun ma yahullu bihim ala inkarihim lahu, kata Jalaluddin Al-Mahalli. Ma yahullu bihim ala inkarihim lahu. Fahami baik-baik ikhwan. Ini agak berat karena Jalalain tafsirnya. Ma yahullu bihim, apa yang yahullu bihim artinya apa? Antum tahu enggak kitab, antum tahu enggak hilul mas'alah artinya apa? Atau halul masalah, solving problem, ya. Kemudian ada kitab dalam fikih madzhab Syafi'i, al-iqna' fi halli al-fadhi, matan Abi Suja', halli al-fadh, halli al-fadh. Hal di sini artinya apa? Solving. Apa arti solving? Fixing. Apa artinya? Apa Indonesia ya, Pak? Memecahkan. Memecahkan di sini maksudnya kayak memecahkan tok gitu, bukan, tapi memecahkan di sini susah di Indonesia kan. Iya, memecahkan. Iya, pokoknya gitulah. Menghentikan, memecahkan, menyelesaikan, ya. Ala inkarihim lahu. Menyelesaikan mereka, orang-orang yang berselisih, tentang pengingkaran mereka terhadap hari kiamat. Paham enggak di sini? Kalimat ma yahullu bihim ala inkarihim lahu, kalimat ini ya maf'ulun bih terhadap saya'lamun. Paham enggak? Saya'lamuna ma yahullu bihim ala inkarihim lahu. Jadi sekali-kali tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka akan benar-benar mengetahui apa yang memecahkan terhadap apa yang selama ini mereka ingkari. Faham gak maksudnya? Bingung? Udah zikri paham gak? Agak bingung? Agak bingung? Iya, iya gini, paham atau bingung? Apa wis bingung gak? Insyaallah bingung. Paham. Sebenarnya ini kalimat mayahullu bihim ala inkarihim lahu, maksudnya kalla saya'lamuna yaumal qiyamah. Udah gitu kan? Iya gitu kan? Kalla saya'lamuna yaumal qiyamah. Mereka akan tahu hari kiamat. Gitu sebenarnya. Sebenarnya artinya gitu, cuma di sini Al-Mahalli tidak langsung mengatakan yaumul qiyamah gitu aja enggak, melainkan dengan ungkapan dari beliau menafsirkan hari kiamat bahwasanya hari kiamat itu, keterjadian hari kiamat itu akan menjadi obat terhadap pengingkaran mereka. Paham enggak di sini maksudnya? Paham gak? Antum harus ini dong. Ayo. Sebenarnya antum jawab tidak paham. Itu untuk udah membuat spirit antum tuh meninggi. Kalau paham gak antum? Paham gak antum? Paham gak antum? Kayak gini doang. Gak paham-paham antum nanti. Bilang ana gak paham. Wallahi ana gak paham. Bilang gitu. Iya, itu bakal menambah spirit supaya paham. Jadi kalla saya'lamun, sekali-kali tidak seperti yang mereka perselisihkan atau ingkari, mereka akan mengetahui hari kiamat, yang mana hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang akan menghancurkan pengingkaran mereka. Paham? Orang-orang kafir sekarang ingkari, mana ada hari kiamat, masa, mana mungkin dah tulang belulang kemudian nanti hidup lagi dibangkitkan, mana mungkin. Mereka ngomong kayak gitu sekarang. Nanti pas hari kiamat terjadi, baru ya'lamun, baru mereka akan mengetahui hari kiamat terjadiannya. Dan keterjadian tersebut ya memporak-porandakan apa yang selama ini menjadi iskal dan muskilah, permasalahan di benak mereka atau pengingkaran mereka. Paham enggak di sini? Nah, gitu dong. Nah, baru paham ya. Jadi pengingkaran mereka ini butuh fixing, butuh solving. Yang namanya mengingkari hari kiamat itu problem bukan? Hah? Problem besar, kufur, problem ini, masalah, muskilah ini. Dan yang namanya problem butuh fixer kan? Butuh solver kan? Butuh pemecah kan? Nah, pemecah problem itu imma dengan ilmu, imma dengan melihat langsung, gitu kan? Yang kalau dalam konteks ini, kalau kita memecahkan problem pengingkaran tentang hari kiamat dengan ilmu atau melihat langsung dulu, dengan ilmu saja cukup, kita imani, selesai, alhamdulillah. Kalau mereka orang-orang kafir yang masih mengingkari itu memecahkan problem pengingkaran mereka itu tidak bisa dengan ilmu sebagian besar dari mereka. Kita bilang tentang ayat ini mereka nggak percaya. Kita bilang dengan logika, mereka gak percaya. Kapan baru mereka percaya? Pas mereka melihat langsung kiamat, dan ketika itu sudah tidak ada waktu lagi untuk bertaubat. Maksudnya tidak. Ya mereka bakal bertaubat pastinya, tapi tidak ada gunanya bertaubat pada ketika itu. Sudah paham di sini? Ya. Gak apa-apa, tadi gak paham, sekarang paham, alhamdulillah. Kadang-kadang ikhwan, ilmu itu tidak bisa dipahami secara instan langsung plek gitu. Ah, sudah paham saya. Yang seperti itu cepat pahamnya, malah justru cepat juga keluarnya kadang-kadang. Kadang-kadang, ya. Ana belajar tentang usul fikih pertama, masya Allah. Dulu diajarin usul fikih sama ustaz, ana nggak mau sebut ustaznya, ya. Karena antum juga nggak kenal, ya. Ustaz Cecep kenal pastinya. Itu mau Ustaz tersebut sekarang jadi dokter Ustaz itu. Di Mahat Ali Irsyad dulu. Anda diajarin, Masya Allah. Boring, membosankan, menyebalkan, dan kemudian, apa sih ini ilmu gitu kan? Ini ilmu apa sih? Rumit, kaidah gini, terus nanti dibahas satu-satu, kalau begini maka keluar darinya begini, kalau begini, apa ini ilmu tuh apa? Apa yang bisa diamalkan dari ilmu ini? Itu anda gak tahu ketika itu, masih sekolah, SMA, mu'alimin, ya, dan mu'alimin. Tapi karena terpaksa mau gimana lagi, kalau gak dipelajari gak lulus kita kan, merah nanti kan, rosib mengenai kelas dan seterusnya. Belajar, dipaksain, hafalkan, walaupun gak begitu paham, apa sih ini gitu kan. Tapi Allah kemudian pas kuliah di takmili atau i'dad ketiga atau semester keempat belajar lagi, memang masih berat itu. Padahal usia itu udah usia mahasiswa masih ngerasa berat. Baru kemudian merasakan benar-benar faedahnya berapa tahun kemudian di syariah. Kalau enggak semester 3 atau semester 4. Itu baru merasakan betapa ini ilmu ini usul fikih Masya Allah. Baru ketika itu. Makanya ilmu yang paling ketika itu paling ana dalami usul fikih malah dibandingkan dengan yang lainnya ketika itu, ketika di kampus syariah di LIPI ya. Maksudnya secara personal, bukan secara kurikulum, secara personal paling ana dalami usul fikih ketika itu. Baru mulai paham dan itu ilmu berat. Ya. Dan pakai kitab yang Radhatun Nadhir, sulit ya. Jadi ilmu yang kadang-kadang butuh bertahun untuk menggapainya, itu nanti ketika antum sudah mendapatkan faedahnya, itu lebih tersap. Iya. Dibandingkan dengan ilmu instan atau kulit semata, cepat, itu cepat lupa juga. Maka butuh diulang-ulang tuh untuk cepat lupa. Tapi kalau ilmu yang didapatnya agak sulit, ibarat antum nih teman-teman yang di sini mungkin suka naik gunung, sampai di puncak gunung senang atau sedih? Ya senang lah. Ya sampai puncak gunung ya gak seru ya, gak mungkin. Karena udah capek di situ valunya, kecapean. Sampai sini Alhamdulillah udah sampai sini kan. Ya kan udah sampai puncak, alhamdulillah capek-capek ke puncak akhirnya sampai. Nah gitu, bulughul maram, sampai tujuan tuh. Ya kan? Coba kalau misalnya puncak gunung antum dengan cara pakai apa? Pesawat, helikopter. Udah sampai. Orang-orang masih tengah, antum main jagek-jagek, masih di sono lo, ah susah lo kan, enakan gua cepet-cepet kayak gitu. Pas sampai itu apa? Sensasinya enggak ada. Begitu. Makanya kita persulit. Ya, maksudnya bukan mempersulit sengaja, tetapi ketika antum merasakan ini kok ada kesulitan, kemudian antum penasaran, antum menceritahu, di situ nilainya tuh, usahanya, jerih payahnya di situ. Ya. Kalau cuman ana nina boboin antum terus, ana nina boboin antum enak gitu. Mana kayak gini dengerin. Wah, itu enggak, itu bukan thalibul ilm. Ya, thalibul ilm itu harus benar-benar sungguh-sungguh kuat, ya. Ya seperti antum ini insyaallah. Baik, jadi saya alamun ma yahullu bihim ya ala inkarihim lahu. Udah paham belum ini? Eh, anda tanya ini, anda jawab lah. Udah paham belum? Ah, gitu. Alhamdulillah. Kemudian ada juga thumma kalla saya'lamun. Kemudian kalla. Kalla yang kedua di sini disebutkan oleh Al-Mahalli rahimahullah ta'kid. Ta'kid. Atau kalla saya'lamun, satu kalimat sebagai ta'kid. Ta'kid artinya penguatan. Ta'kid penguatan ini hasil dari keberadaan takrir. Nah, sekarang ada uslub namanya uslub takrir. Uslub namanya uslub takrir. Metode kalimat namanya takrir, pengulangan. Dan dalam bahasa pengulangan ini tidak mungkin tidak ada faedahnya. Sebagaimana normalnya kita mengulang suatu kalimat atau kata ke depan audiens atau mustami', itu pasti ada maksud. Ya, apa pasti ada maksud? Pasti itu. Pengulangan dalam azan pasti ada maksud. Pengulangan dalam iqamah pasti ada maksud. Segala bentuk pengulangan dalam membahasakan sesuatu pasti ada maksud. Gitu. Ya. Wa ji'a fihi bi tsumma, dan didatangkan dengan lafal di dalamnya ada kata tsumma. Tsumma, ya, tsumma. Tsumma ini artinya kemudian, oke? Okay? ketika disebut ada kemudian, itu seolah-olah ada suatu tahapan yang berbeda. Ya, tidak selaras dalam satu waktu, melainkan ada tahapan atau rentang masa yang berbeda atau stage yang berbeda. Paham enggak? Begini, kemudian begini. Bukan begini dan begini, ya enggak? Kalau begini dan begini atau begini dan begitu, itu seolah-olah setara. Tapi begini, kemudian begini, berarti ada perbedaan stage atau level. Makanya dikatakan waji'a fihi bitsumma. Ah, di sini pakai kata tsumma. Kalla saya'lamun. Jadi kan bisa kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun, itu bisa ya kayak gitu ya. Tapi itu ada kesetaraan, takkid kesetaraan, kesetaraan. Tapi memang tujuannya untuk memperkuat. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun. Itu memperkuat, tetapi masih satu stage level. Kalau misalnya kalla saya'lamun wa kalla saya'lamun, masih ada keseimbangan enggak? Masih. Tapi kalau kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, itu seperti ada perbedaan lagi nih maksudnya. Gitu kan? Makanya dikatakan waji'a fihi bi thumma lil idzani bi anna al wa'id ats-tsani yu'dhinu. Ya, artinya apa? Antum tahu azan enggak? Ah. Ah. Untuk apa, Pak? Istiwal? Menyeru? Bukan. Bukan. Asli makna maksud azan adalah i'lam. Azan itu maksudnya adalah i'lam. Maka lil idzan lil i'lam. Waji'a fihi bi thumma lil i'lam. Dengan keberadaan thumma ini untuk memberitahu antum, ya, mengabarkan kepada antum bi annal wa'ida tsaniya asyaddu minal awal. Enggak. Jadi ada maklumat terselubung di balik, atau ada maklumat terisyaratkan di balik keberadaan thumma ini. Apa itu maklumat yang ingin disampaikan? Bi annal wa'id tsani, bahwasanya wa'id, ancaman yang kedua, kalla saya'lamun versi kedua, itu asyad minal awal, lebih keras daripada yang pertama, lebih mengerikan, lebih perlu diperhatikan daripada yang pertama. Itu dulu kita belajar, ya ikhwan. Itu dulu kita pelajari. Sampai detik ini antum sudah paham umumnya, globalnya? Paham insyaallah. Summa di sini dikatakan oleh mahali tujuannya untuk apa? Idzan, i'lam bi annal wa'id tsani ashaddu minal awal. Lihat, kita mempelajari di sini ada tadi beberapa istilah, ya. Ada beberapa maklumat. Kalau antum catat-catat itu, masya Allah, ya, dan itu faedah dari kajian kitab atau kajian ilmiah. Di antara hal yang perlu anda sampaikan ke antum ketika mempelajari ayat, dua ayat ini, dalam ilmu usul at-tafsir itu masuk di dalamnya ada pembahasan tentang takrir. Takrir, ya, antum tahu ilmu usul tafsir? Usul at-tafsir suatu ilmu cabang dari ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran itu kan global, ya. Tajwid ulumul Quran juga itu. Tajwid tentang rasm mushaf, tentang waqaf ibtida, tentang nuzulul Quran. Semua ilmu berkaitan dengan Al-Quran itu ulumul Quran. Dan di antara cabangnya ada tafsir, ya kan? Itu tafsir cabang dari ilmu ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu ilmu besar, gitu kan? Ya, ilmu yang universal untuk mencakup segala macam, ya, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ada juga usul tafsir, yaitu basic-basic menafsirkan, ya. Seperti usul fikih, basic-basic untuk memahami fikih atau memahami lafal. Usul tafsir juga ada. Di antara pembahasannya tentang takrir. Takrir ini adalah pengulangan kata atau kalimat. Sekarang coba, kalimat yang kalla saya'lamun ini pengulangan kata atau pengulangan kalimat? Kalimat ya. Baik, pengulangan kalimat. Anda mengambil dari kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan karya Syekh Khalid As-Sabt jilid kedua halaman ke 269. Perhatikan baik-baik ikhwas sekalian, ada kaidah dalam ilmu tafsir atau usul tafsir. Kaidah penting at-takrir yadullu 'ala al-i'tina. At-takrir yadullu 'ala al-i'tina. Takrir yadullu 'ala al-i'tina. Al-i'tina itu tulisannya ya begitu. Nah, begitu gimana? Alif lam, alif, ain, ta, nun, alif, hamzah. Paham enggak? Gimana cara nulisnya? Pak Niman bisa nih pasti. Hah? Al-i'tina. Kayak gini nulisnya, al-i'tina. Ah. Apa artinya fuas kalian? Bahwasanya takrir, pengulangan itu menunjukkan pemerhatian, keseriusan. Iya. Ya. Jadi kaidah dalam tafsir dan juga kaidah dalam apapun. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita mengulang-ulang pelajaran menunjukkan ini guru ini berarti hendak mengabarkan bahwasanya apa yang beliau ulang-ulang ini perlu lebih diperhatikan dibandingkan apa yang tidak beliau ulang, gitu kan? Iya. Yeah. Nah. Baik. Dikatakan oleh Syekh Khalid As-Sabt dalam halaman berikutnya atau lebih tepatnya Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya dikatakan wa'lam dan ketahuilah annahu la tu'akkidul arabu illa ma tahtammu bihi, bahwasanya orang Arab tidak akan menta'kid sesuatu hal, tidak akan menguatkan sesuatu hal kecuali untuk hal-hal yang mereka berihtimam dengannya. Apa itu berihtimam? Yaitu mereka memiliki perhatian dengannya. Ya. Fa inna man ihtama bi syai'in akthar dzakarahu. Maka barang siapa yang mempunyai ihtimam kepada sesuatu lebih, maka dia akan sering menyebutnya. Misal antum punya ihtimam, ihtimam itu perhatian khusus terhadap ilmu balaghah misal. Antum suka dengan ilmu itu, maka pasti antum lebih sering mempelajari ilmu tersebut dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Antum suka sekali dengan ilmu tafsir, sehingga antum mempunyai perhatian yang lebih porsinya dibandingkan dengan ilmu fiqih misalnya. Maka antum akan lebih banyak mempelajari ilmu tafsir. Dan wallahi antum mempelajari ilmu tafsir besar, panjang, habis waktu hidup ya untuk mempelajarinya. Ya. Maka dikatakan di sini wa kullama 'azzama al-ihtimam kathura at-ta'kid. Maka setiap ihtimam itu lebih membesar maka lebih banyak penguatan. Wa kullama khaffa khaffa at-ta'kid. Dan setiap khaffa itu ringannya perhatian maka ringan pula penguatan. Contoh kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun di antara contohnya. Ya. Yeah. Ini untuk ta'kid bukan kata Jamaluddin Al-Mahalli tadi? Ya atau tidak? Iya. Tapi ditambahkan faedahnya oleh beliau rahimahullah, keberadaan thumma ini ada isyarat, kalimat kedua itu mengisyaratkan suatu ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Paham di sini ikhwan sekalian? Baik. Sekarang kalau misalnya contoh lain di surat At-Takatsur, Al-Hakubut Takatsur. Apakah ada di situ ta'kid? Ada? Tidak ada. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, tidak ada ta'kid. Kalla saufa ta'lamun. Ah, kemudian ada thumma lagi. Thumma kalla saufa ta'lamun. Baik, kalau menurut dengan penafsiran Jamaluddin Al-Mahalli, Maka seharusnya thumma kalla saufa ta'lamun di surat At-Takatsur itu juga thumma berfaedah apa? Idzan atau i'lam. Bisa enggak antum melihat di tafsirannya? Ada enggak di situ? Hah? Atau masuk jangan-jangan, hah? Coba ayat keberapa itu? Ketiga. Ah, lihat. Ketiga dan keempat. Keempat dan kelima, hah? Ketiga dan keempat. Nah, lihat kalla ridr ditafsirkan sama saufa ta'lamun tanpa tafsir, ya. Summa kalla saufa ta'lamun su'a, ya kan, maf'ul bih. Su'a 'aqibati tafakhurikum 'inda an-naz'i fil thumma fil qabr. Sama apa thumma di sini? Sama apa thumma di situ? Di situ apa di situ? Gimana di antum, gimana tulisannya? Ada tulisan enggak di antum? Atau emang enggak bisa baca? Ada harokat enggak? Enggak ada harokat juga. Ala kulli hal, ala kemiripan lah. Nah, kemudian lihat ikhwan, lihat. Kalla yang masih di surat At-Takatsur. Kalla di ayat ketiga ditafsirkan apa? Ridun, ya kan? Kalla di ayat keempat tanpa ada tafsiran tambahan, ya kan? Ya kan? Kalla di sini apa nih? Ya kan? Tapi kita tahu untuk ta'kid, ya kan? Lihat ayat kelima. Bukan, afwan. Enggak, masih di ayat keempat, afwan. Kalla yang pertama rid'un. Oke? Summa kalla yang kedua, keempat, ayat keempat, kalla di situ disebut apa? Masih di ayat keempat ya tuh? Atau ini ana urutannya salah ini? Ayat kelima. Jadi ada tiga ayat, ayat ketiga, keempat dan kelima, tiga-tiganya ada lafal kalla, ya kan? Ayat pertama yaitu ayat ketiga, kalla untuk ridh zajr istinkar. Ayat keempat pun untuk itu juga. Persis plek-plek seperti surat An-Naba ini. Kalla thumma kalla, ya kan? Adapun ayat kelima, maka di sini maknanya kalla artinya apa? Haqqan. Ah, tadi itu lihat. Ana tadi menyebutkan bahwa saya di antara makna kalla adalah haqqan. Artinya apa? Sungguh. Ini justru untuk mengisbatkan hakikat. Ya. Sungguh betul-betul. Ya. Sekiranya kalian ya mengetahui ilmu yakin. Nah, ini ilmu yakin ada tafsiran lagi nanti. Itu enggak usah kita tafsirkan sekarang karena panjang permasalahan. Atau at-takrir yadullu 'ala al-i'tina. Contohnya di surat At-Takatsur dan di surat Amma. Ya, di surat An-Naba. Ya. Baik. Itu kalimat. Kalau takrir berupa kata, ya. Sekarang kita lihat kalla saya'lamun. Apakah takrir ini untuk isim fi'il atau harf? Kalla saya'lamun. Kalla itu isim fi'il atau harf? Harf. Saya'lamun sa harf. Ya'lamun normalnya fi'il. Okay. Beda kasus kalau takrir ini keterjadiannya pada isim. Oh, itu ada hukum lagi itu. Takrirnya untuk isim ada hukum lagi, ikhwah. Ya. Isim itu kan ada yang ma'rifah, ada yang lawan ma'rifah apa? Nakirah. Ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Kalau misalnya ma'rifah itu diulang, satu isim ma'rifah itu diulang, maka isim yang kedua itu adalah sama persis dengan isim yang pertama. Ya. Isim yang kedua adalah isim yang pertama. Jadi yang kedua ini menafsirkan isim. Contoh apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Itu pengulangan enggak? Pengulangan. Dan yang namanya pengulangan yadullu 'alal i'tina. Menunjukkan adanya pemerhatian khusus. Oke? Sekarang di sini yang diulang isim fi'il atau harf? Ihdinas siratal mustaqim. Isim as-sirat, ya kan, lafal as-sirat. Ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan? Dua kali penyebutan sirat. Sirat yang pertama ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Sirat yang kedua ma'rifah atau nakirah? Salah. Ma'rifah juga karena mudhaf. Paham enggak di sini? Antum belajar nahwu pasti enggak tuntas. Ya. Sirat yang kedua nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah ya. Sepakat? Walaupun zahirnya enggak pakai alif lam. Jangan tertipu dengan itu. Bukan berarti ini ayat ini bukan. Tapi lihat setelahnya siratal ladzina. Ya berarti mudhaf. Berarti ma'rifah dia. Ma'rifah ketemu ma'rifah sama-sama satu lafal sirat sirat. Maka ainus sirat yang tsani sama dengan sirat yang pertama, yaitu siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah siratal mustaqim. Paham di sini? Ya. Itu dia antara contoh. Ya. Baik. Kalau ma'rifah ketemu ma'rifah tadi sama-sama berarti. Tapi kalau nakirah ketemu nakirah, nakirah ketemu nakirah, isim nakirah diulang lagi dengan nakirah lagi. Ya, maka yang kedua bukanlah yang pertama. Yang pertama bukanlah yang kedua. Yang kedua bukanlah yang pertama. Yang pertama bukanlah yang kedua. Paham? Itu anak ulang-ulang tuh tadi. Yang pertama bukanlah yang kedua. Yang kedua bukanlah yang pertama. Sehingga yang pertama bukanlah yang kedua dan yang kedua bukanlah yang pertama. Anda barusan mengamalkan at-takrir. Ya atau tidak? Ya dulu ala li'tina supaya antum benar-benar paten paham. Oke. Okay. Nah, kalau nakirah ketemu nakirah, maka kedua isim nakirah ini berbeda. Tidak sama. Oke. Okay. Contoh misalnya buka surat Rum. Antum buka di Al-Qur'an di Jalalain surat Rum ayat 54. Ini sulit antum dapatkan faid-faid seperti ini, ikhwan. Jadi tolong jadikan faid ini mahal harganya ya. Walaupun antum enggak harus bayar, tapi mahal ini. Ayat 54 surat Ar-Rum. Juz berapa, ikhwan? Juz 21 kira-kira. Lihat, lihat, perhatikan baik-baik ikhwan sekalian. Ini kalau yang ada mau kerja atau apa silakan, mungkin boleh izin. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ya kan? Min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Oh, banyak sekali. Ada berapa kata dha'f di situ? Ikhwan, ada berapa? Ada tiga, ahsan. Terus ada berapa kata kuwah di situ? Ada? Dua. Ayat 54, perhatikan. Ada tiga kali sebutan kata dha'f. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Antum agak lemes ini, kita udahan atau gimana ini? Hah? Lanjut atau udahan ini? Enggak, takutnya antum ada pikiran mungkin mau kerja atau apa. Lanjut aja atau gimana? Ikhwah yang mau mungkin ada amanat di luar, tafadhol, ana enggak mengharuskan harus sampai akhir. Oke. Okay. Dhaf ada tiga. Kuwah ada dua dan semuanya nakirah. Oke. Okay. Lihat. Allah alladzi khalaqakum min dha'fin, min dha'f. Dha'f pertama. yaitu turab atau nutfah. Ya, itu maknanya. Dha'af di sini lemah, ya kan? Maksud lemah di sini tafsirannya adalah tanah atau mani. Ya, lemahlah kau masih berupa tanah atau berupa mani. Allah menciptakan kalian dari kelemahan, yaitu dari asalnya tanah atau air mani. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah apa? Kelemahan, baik. Lihat, min ba'di dha'fin, dha'f di sini nakirah lagi. Yang menunjukkan dha'f yang kedua ini bukanlah dha'f yang tadi pertama. Berarti dha'f yang kedua ini air mani bukan? Bukan. Makanya kata para ulama, dha'f yang kedua ini bukan air mani, melainkan dha'ful janin atau dha'f at-tufuliyah, yaitu kelemahan janin. Ini janin, pas ketika kita di janin bisa apa sih kita? Atau ketika kita masih kecil? Kekuatan yang pertama. Kekuatan ini maksudnya adalah kekuatan ya untuk bergerak. Ketika masih kita masih kecil kan bergerak, ya, itu kekuatan juga tuh, tapi bercampur dengan kelemahan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian Allah jadikan setelah kekuatan, lihat, quwwah yang kedua nakirah lagi. Yang mana itu bukan atau tidak sama dengan quwwah yang pertama. Maka quwwah yang kedua ini yaitu quwwah ba'dal bulugh. Kekuatan setelah balig. Seperti antum, ini kuat, dalam kondisi kuat kita ini. Ya. Tapi setelah quwwah, dha'fan wa syaibah. Dha'fan ini berarti nakirah, maknanya syaikhukhah, kesyuyukan, usia tua. Wa syaibah, ubanan, ya. Itu contoh dari dua nakirah yang nakirah ketemu nakirah, beda-beda. Paham di sini? Kalau ma'rifah ketemu ma'rifah sama. Kalau nakirah ketemu nakirah, beda. Kalau nakirah kemudian ketemu ma'rifah, maka ma'rifah yang ini menunjukkan ini. Paham? Misalnya, ra'aitu rajulan war rajulu yajlis, misalnya. Saya melihat seorang pria dan pria tersebut sedang duduk. Ada berapa pria yang dimaksud? Satu. Jadi kalau nakirah ketemu terus ma'rifah, maka pasti ma'rifah ini menunjukkan nakirah yang tadi. Paham di sini? Bagaimana kalau misalnya ma'rifah ketemu nakirah? Maka beda. Ma'rifah ada lagi, nakirah ada orang lagi. Baik, sekarang coba di juz amma tentang kesulitan dan kemudahan. Ayo. Inna ma'al usri yusra. Ayo, gimana ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat. Fa inna ma'al usri nakira ma'rifah. Yusra nakira. Inna ma'al usri ma'rifah. Yusra nakira. Iya. Di sini blending nih. Ma'rifah ketemu ma'rifah, nakirah ketemu nakirah. Berarti gimana? Inna ma'al usri, nanti ada al-usri lagi kan ayat berikutnya, itu usr yang sama. Dan tadi kita bilang at-takrir yufidu 'alal yadullu 'alal i'tina. Ini pengulangan bukan namanya? Pengulangan. Berarti di sini ada stressing dan pemerhatian lebih harus kita perhatikan. Tapi udah cukup di situ faedahnya, ada faedah lebih tentang takrir. Ma'rifah ketemu ma'rifah, maka menunjukkan sama. Berarti usr ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, jenis usr yang sama. Sama usrnya. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada yusra, kemudahan. Nakirah, suatu kemudahan, satu kemudahan. Ditambah lagi sama Allah, takrir diulang. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan yang sama dengan tanya tadi ada yusro lagi. Yusro, kemudahan, yang mana kemudahan tersebut berbeda dengan kemudahan yang dimaksud di kemudahan awal. Faham di sini? Berarti Allah Ta'ala memberikan dua kemudahan bersamaan dengan satu kesulitan. Itu yang wajib kita syukuri Allah, dari Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim. Faham ya kawan di sini? Mana udah zikir mana? Oh, insyaAllah. Itu maksud dari takrir. Cukup insyaAllah untuk maklumat ini, maklumat ini. Tapi insyaAllah penting sekali ya. Penting sekali untuk tadabur dan juga untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belum sempat untuk membahas ayat ke-6 dan ke-7 ikhwas kalian. Ana minta udzur untuk kelambatan pembacaan atau kita belum bisa sampai mengkhatamkan juz 30 pada hari ini. Ya, jadi gak mungkin satu tahun kita belum bisa mengkhatamkan ini karena memang ya penjelasan kita penjelasan mufassal. Dan ini belum ana membahas fawaid dari kitab tafsir Al-Qurtubi, belum. Sama sekali belum menyentuh. Jadi udahlah, cukup segini aja, segini pun insyaallah udah cukup ya. Udah lumayan lah ya. Insyaallah ya. Hah? Antum paham enggak apa yang dijelasin tadi? Kalla, itu yang pertama bisa bermakna zajr, rida, istinkar, mengingkari, menghalangi pemikiran seseorang. Bisa juga untuk menjawab pertanyaan dan menjawab dengan negatif. Artinya tidak, ya kan? Atau bisa juga yang ketiga bermakna haqqan, sungguh ya. Taib, itu makna kalla. Kemudian di sini kita telah mempelajari suatu faedah dari ilmu atau bidang usul tafsir dalam masalah takrir. Dalam masalah takrir, yaitu pengulangan suatu kata atau kalimat. Kalau kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, ini pengulangan kalimat. Dan kita telah mempelajari pengulangan kata. Ma'rifah ketemu ma'rifah maka berfaedah apa? Sama. Ma'rifah ketemu nakirah maka berfaedah berbeda nakirahnya. Nakirah ketemu ma'rifah maka berfaedah sama. Nakirah ketemu nakirah berfaedah berbeda. Itu penting ikhwan sekalian. Ya, dan sebelumnya yang belum mempelajari nahwu perlu pelajari ma'rifah dan nakirah terlebih dahulu untuk mengetahui yang mana ma'rifah, yang mana nakirah. Itu ikhwas kan, dengan pelajaran model tafsili dan tahlili semacam ini, antum akan menyadari bahwasanya ilmu syariah itu dia bukan masing-masing independen, tidak, melainkan semua saling masuk. Lihat, kita mempelajari tafsir, tapi di dalamnya antum juga masuk tadi pelajaran bahasa Arab lebih dalam, nahu. Belajar masuk juga usul fikih juga, takrir itu masuk usul fikih juga ya. Iya. Ya, belum balaghahnya. Ya. Jadi ikhwan sekalian, ini perlu kita ketahui, kita enggak bisa bilang ana fokus di akidah saja. Kemudian ana jahil tentang usul fikih, enggak bisa. Enggak bisa gitu. Enggak bisa orang paham akidah betul-betul dia enggak paham usul fikih, enggak bisa. Enggak bisa orang paham fikih betul-betul kemudian dia enggak paham misalnya nahwu atau sharaf. Enggak bisa. Ya. Maka ilmu itu saling tadakhul. Ilmu syariah itu saling memperkuat satu sama lain. Ketika antum memperkuat setiap cabang ilmu, maka itu memperkuat ikatan erat tali semakin kokoh insyaallah. Tapi kalau misalnya cuma parsial doang, anda mau belajar tafsir tok, tapi anda enggak mau belajar misalnya apa qawaid fiqhiyah atau apalah ilmu lainnya, boy. Yang anda cinta Al-Qur'an, anda cinta sunnah, belajar hadis terus. Itu kokoh enggak bisa. Harus semuanya, kalau memang kita mau menjadi talibul ilm beneran, harus semuanya insyaallah. Ya begitu ya. Baik. Ana mau nanya kepada satu orang, ringkasan untuk pelajaran kita hari ini. Ya. Antum siap insyaallah ya. Kalau enggak bisa jawab enggak boleh pulang, gimana? Ini pengajar sini, pengajar retorik bukan? Bukan. Syekh siapa namanya? Wery. Ya. Bukan yang di Kendal itu, bukan? Wery apa Woleri atau apa? Hah? Wery. Ah, Woleri. Ya, Wery, Pak Wery, Syekh Wery. Ayat ke-4 dan ke-5 alhamdulillah telah kita pelajari. Kalla fungsinya tadi untuk rida, zajar dan istinkar. Apa itu maknanya? Maksudnya apa itu? Pencegahan apa nih maksudnya? Dari apa? Kalimat yang diucapkan sebelumnya dari orang lain. Oke lah, kita terima, alhamdulillah. Kemudian sebutkan contoh yang mirip dengan kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun dari dalam surat lain. Tadi kita pelajari surat Al-Hakum Mutakatsir. Baik, surat tersebut memiliki berapa kali atau berapa jumlah stressing atau takrir, pengulangan? Hah? Dua kali? Enggak. Ayo coba. Ada berapa kali pengulangan kalla? Kalla ya, maksud kalla di sini. Hah? Kallanya ada berapa? Sudah hafal insya Allah? Masya Allah. Ada berapa? Ada berapa? Ada tiga, taib. Kalla yang pertama dan yang kedua itu untuk ta'kid tentu ya. Kalau tadi di tafsir Jalalain, kalla yang ketiga maknanya apa? Antum ada bukunya? Belum ada. Mau ikut ngaji rutin? Insya Allah. Bayar bukunya harganya 500 ribu ya. Kalla yang ketiga mana apa fungsinya tadi kata Jalaluddin Al-Mahalli? Tahu? Ingat? Tidak tahu atau tidak ingat? Tidak tahu atau tidak ingat? Beda ini. Kalau tidak tahu berarti hujah belum tegak atasnya. Kalau tidak ingat berarti pernah terjadi tegakan hujah atasnya. Ya, kalau yang ketiga itu haqqan kata Jalaluddin Al-Mahalli, oke. Okay? Tanya tentang tadi takrir dalam masalah isim. Isim itu kan ada yang ma'rif, ada yang nakirah. Kalau nakirah ketemu nakirah, maka apakah sama keduanya? Beda. Ya, baik. Kalau misalnya ma'rifah ketemu nakirah, apakah yang nakirah sama dengan ma'rifah? Ma'rifah ketemu dengan nanti nakirah, apakah nakirah yang berikutnya sama dengan ma'rifah? Beda, biasanya beda. Walaupun itu kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang sama ya, kadang-kadang ya. Taib, kalau misalnya nakirah ketemu dengan ma'rifah, apakah sama? Sama, taib. Kalau ma'rifah ketemu ma'rifah, sama juga. Baik, ahsanta. Jazakallahu khairan, Syekh. Ini buat antum, Syekh. Buat antum. Fadhal. Tafadhal. Ta'al. Antum dikerangkan ini ya? Dikerangkan ini ya? Baru, Ustaz, di Babnas. Warga baru? Iya. Oh, warga baru nama bis kalau enggak salah. Ya, fadhal. Jazakallahu. Masya Allah. Baru hadir ini sekali ini? Ya? Dan baru ngaji sekali ini? Ya? Kita jalanin baru pertama kali ini antum. Oh, baru bertatap muka kita sekali ini. Ya, masya Allah. Alhamdulillah, langsung masya Allah. Ya. Jazakallah khairan Syekh Wery. Ya. Dari Kendal ya? Dari Kendal. Dari mana antum? Oh, jauh, masya Allah. Ada tahu di Kendal ada Wery. Jazakallah khairan ya. Baik, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.